Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Maka kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jamaah yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Sahih Muslim, ada baiknya kita saling mengingatkan sesama kita, yaitu di mana kita sekarang telah berada di tanggal berapa? 3 Sya'ban. 3 atau 4? 3 Sya'ban. Ingin saya ingatkan beberapa hal terkait bulan Sya'ban ini yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, karena Allah telah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Banyak-banyak Allah memberi peringatan, karena banyak memberi peringatan itu amatlah bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ghaira Ramadan. Wa ma ra'aitu minhu aktsara min siyamin illa fi Sya'ban." Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa seperti di bulan Sya'ban." Artinya di bulan Ramadan, bulan yang paling banyak Nabi melakukan ibadah puasa adalah bulan Sya'ban. Maka dari semenjak tanggal 1 Sya'ban sampai setelahnya tidak dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak puasa. Ya, adapun hadis yang berbunyi, ya, barang siapa yang berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan, atau dengan riwayat yang lain hari yang masih meragukan, maka maksudnya adalah berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan karena ragu-ragu. Ya, karena ragu-ragu, jangan-jangan Ramadan udah masuk. Kalau udah masuk, alhamdulillah saya udah puasa. Ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Adapun berpuasa bulan Sya'ban, apakah di awal bulan Sya'ban, pertengahannya dan seterusnya, maka itu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat kepada petuah dan kebiasaan ulama salaf seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif pada pembahasan Sya'ban, sebagian ulama di masa salaf itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka sudah mulai menutup tokonya. Sudah menutup tokonya, fokus ibadah persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya, persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya, kalau kita, sebagian besar kita ada juga melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan, tapi bukan di bulan Sya'ban, tapi di bulan Ramadan, menyambutnya ke Medan alias belanja barang baru, stok untuk jualan bulan Sya'ban. Ya, tentunya itu tidaklah tercela sesuai dengan niat masing-masing. Namun, ya, perlu kita ketahui bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, ya, bulan yang di dalamnya satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dengan bulan Al-Quran. Disebutkan pula dengan bulan yang dibukakan di dalamnya pintu-pintu syurga. Sekalipun pintu syurga itu selantiasnya terbuka, namun disebutkan secara khusus di lembaran Ramadan karena nilai khusus. Ya, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mereka para ulama salaf dari semenjak bulan Syaban udah ekstra beribadah. Ibadahnya udah ekstra. Dan sangatlah banyak manfaat kita membiasakan ibadah di bulan Syaban sebelum bulan Ramadan, khususnya dengan puasa ibadah. Di antaranya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah faedah yang paling besar. Dan itu salah satu dari tujuan hidup, tujuan besar dalam kehidupan kita di dunia ini, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Dan sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang mengharap Allah, mengharap hari akhir dan banyak mengingat Allah jalla wa ala. Sebagian ulama salaf menyatakan, berusahalah engkau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau lakukan walaupun cuma sekali dalam seumur hidupmu. Oleh karena itu Imam Ahmad ketika mendengar hadis Nabi pernah dibekam kemudian memberi bayaran kepada pembekamnya dengan nominalitas tertentu, ya, setengah dinar atau satu dinar, maka beliau pun langsung membekam dan membayar kepada yang membekam beliau sejumlah bayaran Nabi kepada pembekam tersebut. Ini semangatnya mereka ulama salaf dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua dari faedah membiasakan diri dengan ibadah, khususnya dalam ibadah puasa di bulan Syaban, adalah ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, dirinya itu sudah siap bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, ketika di awal Ramadan dia sudah terbiasa dan tidak merasa lelah. Beda halnya dengan orang yang menyambut bulan Ramadan yang tidak punya persiapan dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, begitu masuk bulan Ramadan seperti terkejut. Ya. Seperti terkejut, ya, tiba-tiba bulan Ramadan telah datang. Sehingga tidak sedikit sebagian orang di bulan Ramadan kalau minggu pertama wajahnya merah dan seakan-akan menandakan ya kantong kosong, padahal bukan kantong yang kosong, perut yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak biasa puasa. Dia pernah puasa cuma setahun sekali, ya, apalagi udah jam-jam ya jam 2, jam 3, jangan coba-coba diganggu. Itu sama aja seperti membangunkan harimau yang sedang istirahat. Ya, kenapa? Dia enggak biasa puasa. Begitu hari pertama, hari kedua, bahkan tidak jarang sebagian kita di hari pertama dan hari kedua lupa dia bahwa itu bulan Ramadan. Tiba-tiba pulang ke rumah, dia udah masak nasi, baru diingatkan anak, bapak, abi, bulan Ramadan. Oh iya, lupa. Kenapa? Karena enggak biasa puasa. Ya, tidak menunggu bulan Ramadan di bulan Syaban. Begitu datang bulan Ramadan, dia terkejut. Ya. Sekuat apapun dia, pasti akan terkejut. Ya, apalagi minggu pertama. Ya. Minggu pertama, ya, wajah dia ujian bagi kita yang melihat. Warna wajah dia adalah ujian bagi kita yang melihatnya. Ya, merah, bawaannya mudah marah, padahal enggak. Ya, hanya karena dia merasa berat dengan puasa. Kenapa? Karena dia berpuasa setahun sekali. Ya. Sekuat apapun dia, seperti ya analogi ringkasnya seperti orang yang mau main bola. Walaupun dia top skor, ya. Walaupun dia top skor, pemain bola yang hebat. Begitu ya, diumumkan bahwa pertandingan ya akan dimulai minggu depan. Dia santai-santai saja. Tidak ada pemanasan, tidak ada latihan. Begitu hari H datang langsung main. Ya, langsung main. Apa jadinya jamaah? Ngos-ngosan dia, ya kan? Ngos-ngosan. 2-3 menit permainan berlangsung, dia udah kecapean. Walaupun extra jus sudah habis 6 gelas. Tetap capek. Ya, karena pas hari H baru main. Tidak ada pemanasan sebelumnya, tidak ada latihan. Ya. 2-3 menit main udah minta ganti walaupun extra jus sudah habis 5 gelas. Begitu juga orang yang menyambut bulan Ramadan di bulan Syaban santai-santai saja. Begitu datang bulan Syaban walaupun dia sahurnya minum madu, kurma 6 biji, nasi 2 piring, kena Pizza Hut, kena ini, kena itu, obat ini, obat itulah untuk bulan Ramadan, tetap di jam 2 mulai jam 12 atau jam 11 siang, ya, sampai menjelang sholat asar, nah, wajah dia, warna wajahnya ujian buat kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian buat kita seperti militer yang sedang ya operasi wajahnya, ya. Kenapa? Karena terkejut dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali tadi, sebagian ulama salaf ya, di bulan Syaban mereka sudah menutup toko mereka. Bahkan sebagian mereka terlihat darinya seakan-akan dia sedang berada di bulan Ramadhan. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya ingatkan, saya sendiri yang pertama kali dan segenap jamaah yang dimuliakan Allah, terkait bulan Syaban. Adapun tentang malam nisfu Syaban, datang beberapa riwayat, di antaranya dalam Sunan Al-Baihaqi Syu'abul Iman dari Aisyah radhiyallahu anha. Bunyi hadisnya, yattali'u rabbuna lailatan nisfu min Syaban fa yaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin wa yatruku ahlal haqd. Di malam nisfu Syaban, Allah Subhanahu wa taala yattali'u, Allah melihat. Maka Allah mengampuni dosa orang-orang yang beristighfar, Allah merahmati orang-orang yang meminta rahmat, dan Allah mengabaikan orang-orang yang hasad. Hadis ini dalam Sunan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Ibnu Al-Jauzi, ulama hadis, Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ilalul Mutanahiyah, sebuah kitab yang membahas hadis-hadis palsu, kata beliau ini salah satu hadis yang palsu. Ini salah satu dari hadis yang palsu. Ya, dan di sana datang sebuah lafaz lain yang hampir sama dengan itu dalam riwayat At-Tabarani, bahwa bunyinya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Syaban akan mengampuni dosa seluruh makhluk kecuali pelaku kesyirikan dan orang yang bertikai. Ya, yang hadis yang bunyi seperti ini sebagian ulama mensahihkan, di antaranya oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Jelas ya, oleh karena itu sebagian ulama berpendapat agar di malam nisfu Syaban memperbanyak ibadah yang disyariatkan. Ya, yang disyariatkan, bukan mengadakan hal yang tidak diadakan. Sehingga rinciannya untuk amalan di bulan Syaban ini saya ringkas supaya lebih mudah dipahami. Secara umum kita dianjurkan memperbanyak ibadah, khususnya ibadah puasa dari semenjak satu Syaban dan seterusnya. Adapun terkait malam nisfu Syaban, maka amalan nisfu Syaban ini kata Syekh Utsaimin terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dia menghidupkan bulan Syaban, malam nisfu Syaban sebagaimana malam biasa lainnya. Tidak ada yang istimewa bagi dia. Maka ini yang benar. Maka ini yang benar. Ya, karena hadis-hadis tentang nisfu Syaban, ya, yang pertama tadi palsu, yang kedua tadi sebagian ulama menghasankannya, tetapi sebagian besar ulama mengkhawatirkan hadis tersebut. Sehingga malam nisfu Syaban sebagaimana nisfu malam yang lainnya. Tidak ada keistimewaan khusus. Baik. Yang kedua, dia menganggap hadis Imam Tabarani tadi yang menyebutkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa seluruh makhluk di malam nisfu Syaban kecuali pelaku syirik dan orang yang hasad, sehingga dia menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan dalam syariat tanpa mengada-adakan ibadah baru. Maka ini tidak mengapa selama dia tidak membuat ibadah baru yang sifatnya khusus untuk nisfu Syaban. Sebagai contoh, misalkan dia salat tahajud, ya, 13 atau 11 rakaat, diakhiri dengan witir. Di malam biasa mungkin semangatnya kurang, tidak terlalu. Ya, biasanya cuma 5 rakaat, dia 7 rakaat. Karena di nisfu Syaban dia menganggap hadis tadi itu sahih, maka dia sempurnakan 11 rakaat atau 13 rakaat, ya, tanpa membuat ibadah baru yang itu hanya ada di nisfu Syaban. Ini juga tidak mengapa menurut kebanyakan para ulama, ya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan ibadah-ibadah di nisfu Syaban yang sama sekali tidak ada anjuran dalam agama. Maka ini bid'ah. Ya. Atau kebiasaan dari orang Aceh putut apa mah. Nisfu Syaban pun boleh Rajab tut apa mah. Jumaat pertama Rajab mah tut apa mah. Bagi-bagi. Ya, Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab bahwa mengkhususkan Jumat pertama di bulan Rajab melakukan salat, ya, sebanyak 15 rakaat dari antara maghrib dan isya, dan di nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat, ini adalah dua salat yang bid'ah, yang mungkarah. Jangan engkau tertipu, sekalipun dua salat ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan dalam kitab Qutu Al-Qulub. Demikian ditegaskan oleh Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, di sana ada sebuah hadis yang palsu terkait salat nisfu Syaban, bahwa orang yang salat 100 rakaat di nisfu Syaban akan turun dari Allah 100 malaikat yang menjaganya. Ini hadis palsu. Kata Imam Nawawi, kamu jangan tertipu walaupun ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin di karya Imam Ghazali. Ini menerangkan kepada kita bahwa ulama salaf mereka adalah orang-orang yang tegas dengan kebenaran. Kalau mereka tahu itu bidah, mereka mengingkarinya dengan tegas walaupun dari kitab yang mungkin dia mengkajikannya. Ya, mereka orang-orang yang tidak basa-basi, tidak lebay, ya. Kebenaran yang dia ketahui dia sampaikan, kemungkaran yang dia ketahui dia ingkari, ya. Dari siapapun munculnya. Seperti Imam Nawawi di sini mengingatkan kita, jangan kamu tertipu walaupun itu disebutkan dalam kitab Qutul Qulub dan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini rincian terkait fikih bulan Syaban, ya. Maka hendaknya semampu kita, ya. Apalagi kalau seorang hamba mendapat profesinya bukanlah profesi yang menyulitkan dia puasa. Apa contohnya profesi yang sulit berpuasa, ya? Menjadi supir kan butuh tenaga, ke sawah, ke kebun. Tapi kalau PNS kan mangadat, ha? Poh 8 ja, poh dungo. Ha? Poh 6. Poh 6, poh 8 ada rincian juga, ada yang datang jarinya aja, tit, habis itu gorong kopi. Ya, ada yang jarinya kemudian badannya. Ada yang cuma jarinya saja, ya, di pagi hari sekali dan di sore hari sekali, ya. Kalau saya atasannya, saya potong aja jarinya. Kamu enggak usah masuk kantor, jarinya aja saya tinggalkan di sini. Jadi biar saya yang tekan setiap pagi dan setiap sore. PNS yang seperti ini enggak halal makan gaji, kata para ulama. Ingat itu. Ya, PNS yang enggak masuk kantor dengan alasan apapun. Ya, yang tidak dibenarkan oleh ya, kantornya, ya, dan tidak darurat, artinya malas, karena dia tidak halal mengambil gaji. Ya. Ini yang difatwakan oleh Komite Fatwa Saudi Arabia diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian juga fatwa Syekh Albani, fatwa Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, karena PNS tidaklah digaji kecuali untuk ya melayani apa kaidahnya? Melayani masyarakat. Jangan alasan, enggak ada pekerjaan, enggak ada persyarat ketika Anda masuk PNS, kalau enggak ada pekerjaan boleh nongkrong di warung kopi. Enggak, waktu kerja Anda di kantor, ada pekerjaan ataukah tidak. Enggak masuk kerja, enggak halal ngambil gaji. Ya, hati-hati itu. Ya, jangan berkhianat. Jangan berkhianat ya dalam bekerja, itu bukan sifat seorang muslim. Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna wa kana munafiqan khalisan ma'luman nifaq." Tiga kriteria yang ada pada seseorang, jika ada pada seseorang maka dia munafik murni. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan, idza haddatsa kadzib, jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji dia menyelisihinya. Wa idza tumina khana, ketika diberikan amanah dia berkhianat. Ini munafik murni, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Baik, ini terkait fikih bulan Syaban secara ringkas. Kita kembali kepada pembahasan hadis kita dari kitab Sahih Muslim. Dan juga di antara hal yang ingin ingatkan, ini menerangkan kepada kita cepatnya perputaran waktu jemaah. Ya, tak terasa sekarang sudah di bulan Syaban. Seakan-akan kita baru saja berpisah dari bulan Ramadan yang lalu. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dalam pembahasan Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yataqaraba az-zaman, fatakunu sanatu kashahr wa yakunu shahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu likum yawm kas-sa'ah wa taqunu sa'atu kahtiraqi sa'afah." Hari kiamat itu tidaklah datang, tidaklah tegak, tidaklah terjadi kecuali perputaran masa itu semakin hari semakin cepat. Satu tahun habisnya seperti satu bulan seperti satu pekan seperti satu hari seperti waktu yang sangat pendek habisnya seperti habisnya isi pelepah kurma yang kering tatkala dibakar. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadikannya sebagai pelajaran. Karena sebagian ulama salaf menyatakan, "Ma min yaumin marra 'alaika illa wa qad naqasa ba'dhu ajalik." Tidaklah ada satu hari yang telah berlalu melainkan telah berkurang jatah hidupmu di dunia ini. Telah berkurang jatah hidupmu ini. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Kullun nas yaghdu fabay'u nafsahu fa mu'tiqaha aw mubiqaha." Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini sedang berjalan. Tidak ada yang sedang duduk, tidak ada yang sedang tidur dalam mata syariat, kacamata syariat. Semuanya sedang berjalan ke neraka atau sedang berjalan ke syurga. Semuanya sedang berjalan ke azab kubur atau ke nikmat kubur. Tidak ada yang sedang tidur. Tidak ada jalan atau mundur ke belakang. Jalan di tempat dalam Islam agama. Dalam Islam agama yang ada berjalan menuju neraka atau menyelam ke dalam menuju surga. Dia sadari ataukah tidak? Semua kita sedang berjalan menuju azab alam barzah atau nikmat alam barzah. Kita sadari ataukah tidak? Kemudian kata Nabi, fabayyun nafsahu. Seluruh manusia di dunia ini sedang berjuang. Tidak ada yang tidak berjuang. Semuanya sedang berjuang, yang kafir maupun yang mumin, sedang berjuang untuk masuk surga atau yang sedang berjuang untuk masuk ke dalam neraka. Banyak orang yang sedang berjuang untuk masuk neraka, dia sadari atau kati? Tidak. Kemudian kata Nabi, famu'tiquha aw humiquha. Perjuangan mereka itu berakhir dengan dua kondisi. Ya, yang pertama sebagian mereka menyelamatkan diri mereka dari neraka Allah dengan perjuangan selama mereka di dunia, dan sebagian mereka lagi dengan perjuangan yang dia lakukan di dunia ini dia telah melemparkan dirinya dengannya ke dalam neraka Allah jalla wa ala. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir dari hadis Nabi adalah tingkatan agama yang ketiga yang sebelumnya tentang Islam dan iman, dan telah kita bahas rukun-rukun iman yang keenam pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Berikut ini Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, perhatikan bahasa Nabi, seakan-akan engkau melihat Allah, ya jika tidak maka pastilah Allah melihatmu. Kenapa Nabi menyatakan seakan-akan? Karena Allah tidaklah dilihat di dunia ini. Nabi SAW bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian, ya, sampai kalian mati. Sepakat ulama ahlus sunnati wal jamaah sepanjang masa, ya, di dalam kitab-kitab akidah bahwa Allah tidak dilihat di dunia ini, sepakat seluruh ulama sunnah. Ya, yang menyelisih akidah ini dia telah bertentangan dengan akidah Islamiah, kesepakatan para ulama Islam. Ya, karena Nabi menyatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kedua ulama ahlus sunnah sepanjang masa dari semenjak para sahabat Nabi sampai hari ini, mereka sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dilihat oleh hamba-hambanya di dalam syurga di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Apakah orang-orang kafir melihatnya? Maka para ulama menyatakan walaupun Allah memperlihatkan kepada mereka di arasat yaumil qiyamah, di kondisi kegentingan di hari kiamat, maka itu bukanlah sebagai nikmat tetapi sebagai azab kepada mereka. Ya. Tayyib, Allah dilihat oleh hamba-hambanya di dalam syurganya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam beberapa surat. Yang pertama surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri, nadhirah pakai dhad. Ila rabbiha nadhirah pakai dhad. Melihat kepada Rabbnya. Dalil yang kedua dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, al-husna dan ziyadah. Telah datang penafsiran dari Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa ini maksud dengan al-husna dalam ayat ini adalah syurga, dan bahwa ini maksud dengan ziyadah di sini adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudhammuna fi ru'yatiha. Boleh ditasydid dha, ya? Boleh juga tidak, la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Allah di hari kiamat sebagaimana kalian melihat rembulan. Maksud sebagaimana melihat rembulan bukan perumpamaan Allah dengan bulan, na'udzubillah. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi melihat. Tetapi penyerupaannya penyerupaan cara melihat. Maksudnya kalian melihat Allah tanpa mendesak-desak dan tanpa ada awan yang menghalangi kalian untuk melihatnya sebagaimana terlihatnya bulan purnama. Tidak ada yang menghalanginya dan kalian tidak perlu berdesak-desak untuk melihatnya. Ya, ini makna hadis. Taib, dan Allah dilihat sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala, tidak menyerupai daripada sifat makhluknya. Andai kata Al-Quran dan hadis tidak memberitakan hal ini, tentu yang kita tidak berani meyakininya. Andai kata Al-Quran dan hadis tidak memberitakan hal ini, tentunya kita tidak berani meyakininya. Karena perkara ghaib tidaklah dibangun kecuali di atas Al-Quran dan hadis. Tidak dibangun di atas rasio dan di atas ro'yu manusia. Tidak ada ruang buat rasio dan ro'yu dalam masalah akidah. Sumber akidah adalah Al-Quran dan hadis dan ijma'nya ulama kaum muslimin. Naam, ya. Makanya Nabi menyatakan di sini, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dalam hadis ini ka'anna, seakan-akan engkau melihatnya. Dan di sana ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam bab ru'yatullah. Di sini di antara yang Mu'tazilah yang mengingkari Allah melihat, Allah dapat dilihat di hari kiamat. Maka ya, mereka bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas. Mereka berdalil dengan kejadian Musa alaihissalam. Tatkala Musa alaihissalam melihat, Allah menyatakan, Rabbi arini kaif arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu, dalam surat Al-A'raf. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu ya dakka fa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah menampakkan dirinya, maka meletuslah gunung yang ada saat itu, dan tiba-tiba Musa pingsan. Sebelumnya Allah menyatakan, innaka lan tarani ya, innaka lan tarani, engkau tidak akan melihat aku kecuali gunung ini mampu dan kokoh. Ini dalilnya. Katanya karena di sini Allah menggunakan kalimat lan. Lan dalam bahasa Nahwu itu litakbid, bermakna abadi, selama-lamanya. Maka dibantah oleh imamnya Nahwu kaum muslimin, ya, Ibnu Malik dalam bait-bait syair beliau menerangkan kaidah-kaidah Nahwu bahwa lan tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab bermakna abadi. Ya, tetapi dia sesuai dengan dikait dengan apa? Di sini Allah mengkaitkan dengan gunung. Nah, gunung di dunia ini tidak kokoh. Sedangkan di akhirat bentuk manusia ini jauh lebih kokoh daripada tubuh mereka yang ada di dunia. Lebih dari itu, kita katakan andai kata Al-Qur'an dan hadis tidak menyatakan, tidak memberitakan hal tersebut kepada kita, tentunya kita tidak akan berani meyakininya dan menyampaikannya. Karena ini masalah ghaib. Demikian pula tidak sebagian mereka yang menyatakan mampu melihat Allah di dunia ini. Ini adalah omong kosong dan ini ada kedustaan sebagian mereka. Adapun apakah mampu manusia ya melihat Allah dalam mimpinya, maka diriwayatkan di sana ada beberapa ulama salaf yang demikian, tetapi bab ini hendaknya ditutup dan tidak dibuka ya, agar tidak merusakkan akidah manusia. Adapun apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj, maka telah datang riwayat dalam Sahih Bukhari, Nabi menyatakan nurun anna arah, cahaya bagaimana aku melihatnya. Kalau Allah menyikapi hijabnya, la asyraqatil ardu wassamawat, akan terbakar dunia ini. Ya, walaupun ada segelintir kecil dari pendapat ulama yang menyatakan melihat, katanya itu pendapat Aisyah dan perselisihan Aisyah dan Ibnu Abbas, tapi para ulama mengumpulkan tidak ada perselisihan dalam hal itu. Ya, mereka semua sepakat. Jelas ya? Makanya Nabi di sini menyatakan seakan-akan engkau melihat Allah. Karena masih di dunia. Jika tidak, maka Allah Maha melihatmu. Ini salah satu dari cara agar kita khusyuk ketika beribadah, merasa dilihat, dikontrol, didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita bisa berdiri tegak, sopan, rapi, tatkala kita tahu di depan kita ada komandan kita, ada atasan kita yang sedang melihat kita. Kenapa ketika kita salat tidak bisa khusyuk dan tidak bisa dengan hati yang mengagungkan Allah, yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha segala-galanya. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Sehingga di sini azan. Baik, sehingga di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan faedah bahwa tingkatan dalam ibadah itu ada dua tingkatan. Yang pertama martabatu at-talab. Yang pertama adalah martabatu at-talab. Yang kedua martabatul harab. Martabatu at-talab ini kalau diterjemahkan sebenarnya sudah menjadi istilah. Tingkatan paling sempurna. Artinya dia mencari, dia berusaha seakan-akan melihat Allah. Kalau orang yang seperti ini pasti khusyuk dalam ibadahnya. Yang kedua, dia berada di tingkatan yang lebih rendah, yaitu tingkatan al-harab, lari. Maksudnya dia merasa dan selalu merasa dikontrol, dilihat oleh Allahu Jalla wa'ala, sehingga dia selalu waspada dan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Namun ingat, dalam bab ini jangan sampai kita dimasuki was-was syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam akidah yang rusak. Di sini saya sebutkan sebuah faedah dari guru kami Syekh Muhammad Al-Iman dalam kitab beliau Inqadul Muslimin min waswasatil jinni wa syayatin, agar kaum muslimin terselamatkan dari waswas jin dan syaitan. Di sini beliau sebutkan dalam pembahasan dalam judul beberapa contoh waswas syaitan kepada sebagian kaum mukminin. Beliau sebutkan nomor 2 di sini adalah taswiru syaitan li ba'dil ibadil juhal anum yukhatibuna Allah taala min dalik an dalik. Di mana terkadang syaitan memberi bisikan kepada sebagian ahli ibadah yang bodoh, yang tidak memahami aqidatus salaf, ya, yang tidak berada di atas sunnah, hanya bermodal semangat ibadah, ya, hanya bermodal semangat ibadah. Sebagian mereka itu diberikan bisikan oleh syaitan bahwa dia mampu melihat dan berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menukilkan ucapan Syekhul Islam dalam kitabnya, dari kitab beliau Jawabus Sahih jilid ketiga halaman 398 dan 399. Syekhul Islam menyatakan ketika beliau sedang menceritakan orang-orang yang mengaku wali dan mengaku punya banyak karomat, ya, mengaku banyak keramah, nganji gede mirat mio honda gada tajak bagainya mentang datang yang ya nyangka gerupat, ya, ini bukan wali, ini dukun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardhil ghaibi illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Ya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi. Artinya malaikat dan para rasul enggak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi illa liman irtada min rasulin fa innahu yasluk min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah Maha yang Maha mengetahui perkara gaib. Tidak ada yang diberitahukan perkara gaib oleh Allah kecuali hanya kepada mereka para rasul. Kalau ada yang mengaku mengetahui perkara gaib secara tidak langsung, dia mengaku sebagai utusan Allah, sebagai nabi Allah, maka dipenggal lehernya karena dia mengaku sebagai nabi palsu. Dan mendatangi dukun adalah kemurtadan, batal Islamnya kalau dia membenarkan ucapan dukun dan kalau dia belum bertobat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka kahinan aw arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mendatangi dukun aw arrafan, arrafan ini kalau bahasa kita orang Indonesia, orang pintar, ya, orang pintar menurut orang bodoh tentunya. Mendatangi orang pintar kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, "Nasib kamu setelah menikah dengan fulan demikian. 2019 kontrak kamu demikian dan demikian. Bentar, saya lihat 2020 Indonesia demikian dan demikian." Kata Nabi, kalau dia membenarkannya, dia telah mendustakan, telah kufur terhadap syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa mendatangi dukun dan percaya kepada dukun yang mengaku mengetahui perkara gaib, batal Islamnya. Dan para ulama menyebutkannya salah satu dari pembatal Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Maka siapa yang pernah melakukannya hendaknya bertobat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Syekhul Islam menceritakan di sini, "Walihada ya'taqidu kathiru min ha'ulai anhum yukallimuna Allah wa yukallimuhum." Tidak sedikit dari mereka ini yang mengaku wali, ya, karena yang mengaku wali ini aneh-aneh. Kalau dia wali Allah, enggak pernah mengaku sebagai wali Allah. Aneh-aneh mereka, ya. Ada yang bilang, ya, bahwa di masa dia semua penduduk bumi itu diampuni oleh Allah di zaman wali itu, ya. Dan wali itu kalau membaca, meminum kopi, baca Al-Fatihah dulu kirim ke wali fulan sebanyak 10 kali, itu bau mulut akan wangi setelah ngopi, ya, tetap bau jengkol kalau dia bekas makan jengkol tentunya, ya. Kata Syekhul Islam, tidak sedikit dari mereka yang model seperti ini, yang suka mengaku punya keramat, tidak sedikit mereka mengaku berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala, kata Syekhul Islam. Kemudian kata beliau, "Wa katsirun minhum," kebanyakan mereka itu sebenarnya ditipu oleh syaitan. Syaitan menjelma kemudian menyatakan, "Ana rabbuka," aku adalah Tuhanmu. Maka karena kebodohannya dia pun menyangka itu adalah Allah yang sedang berkomunikasi dengannya. Di antara cerita dalam hal ini adalah yang menimpa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa jilid pertama halaman 169. Perlu diketahui, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama sunnah. Beliau seorang ulama yang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah, memerangi syirik dan memerangi bid'ah. Hanya saja tarikat-tarikat yang dinisbatkan kepada beliau itu semua palsu dan tidak benar dari beliau. Ya, beliau seorang ulama sunnah. Beliau menceritakan pernah diganggu oleh syaitan, ingin merusakkan akidah beliau. Karena namun Allah menyelamatkan beliau karena beliau memiliki akidah salaf tauhid yang benar. Beliau menceritakan, kata beliau, ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi hikayatihil masyhurah. Sebagaimana cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam hikayat yang masyhur, beliau menceritakan, kuntu marratan fil ibadati faraitu arsyan aziman wa alihi nur. Faqala li ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad halaltu laka ma haramtu ala ghairik. Qultu faqultu anta. Qala faqultu anta Allah alladhi la ila illa hu. Ikhsa ya adu Allah. قال فتمزق ذاك النور وصار ظلمة وقال يا عبد القادر نجوت مني بفقهك في دينك وعلمك وبمنزلاتك في أحوالك لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا فقيل له كيف علمت أنه شيطان قال بقوله لي حللت لك ما حرمت على غيرك وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل ولأنه قال أنا ربك ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. جلس يا jelas ceritanya. Baik, kalau di Arab enak, selesai. Satu kitab bisa selesai 2-3 kali pertemuan, enggak perlu diterjemahkan. Ya, makanya saya kalau khutbah paling semangat di Yaman keluar. Ya, store Al-Qur'an hadis saya supaya mutqin Al-Qur'an hadisnya, enggak perlu terjemahkan. Yang repot khutbah Jumat itu bukan bawa dalil Al-Qur'an hadisnya, yang repot mencari bahasa Indonesia yang tepat. Itu yang paling sulit dalam berceramah di Indonesia. Baik ya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, suatu ketika saya sedang beribadah, maksudnya sedang solat malam, tiba-tiba muncul sebuah singgasana yang sangat besar, di atas singgasana tersebut keluar cahaya. Gimana itu? Lagi solat malam jam 3 malam. Ada singgasana, ini tempat antum gelap, misalkan di rumah, enggak ada lampu. Tiba-tiba muncul singgasana yang besar, di atas singgasana ini muncul cahaya. Apa yang antum lakukan? Saya yakin sebagian besar kita akan mengambil jurus langkah 1000. Ya kan? Jurus langkah 1000. Ya. Jurus langkah 1000. Baik. Atau akan tertipu. Ya. Maka tiba-tiba keluar suara dari cahaya tadi. Ana ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Sudah aku halalkan untukmu apa yang masih haram buat orang yang berada di syariat. Tingkat syariat. Buat kamu itu sudah halal, buat mereka masih haram. Untuk kamu sudah halal. Kira-kira kalau kayak kita gimana? Kalau akidah enggak kuat, masya Allah kesempatan ini riba menjadi halal, judi menjadi, masya Allah nikmat makrifah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak kuat tauhidnya kan? Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir menyikapinya, karena tauhid yang ada bersama beliau. Apa kata beliau? Ikhsa'i aduwallah. Celaka engkau wahai musuh Allah. Maksudnya syaitan. Ya. Anta Allah, faqultu lahu anta Allah alladhi la ilaha illahu. Engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kecuali dirinya. Maksudnya beliau langsung bertahlil. Yang mana tahlil la ilaha illallah adalah simbol tauhid. Ini yang pertama kali beliau ingat. Karena seruan syaitan ini merusak simbol tauhid, maka beliau yang keluar dari mulut beliau yang pertama kali adalah tahlil. Kalimat tauhid. La ilaha illallah alladzi la ilaha illahu. Ikhsa'i aduwallah. Celaka kamu wahai musuh Allah. Ucap Abdul Qadir Al-Jailani kepada cahaya tadi. Maksudnya syaitan yang menjelma cahaya. Qala fatamazzaqa dzalika nur. Tiba-tiba cahaya tadi menghilang, maka suasana menjadi gelap kembali. Tiba-tiba keluar suara kembali, ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi dinika wa ilmik. Wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari gangguanku karena engkau orang yang paham terhadap agamamu. Karena engkau tidak tertipu dengan kondisimu. Yeah. Karena kalau seorang mudah ujub, sangat mudah tertipu. Masya Allah, ini karamah dari Allah. Enggak perlu lagi salat berjamaah. Enggak dua gel, tiup, ulew, yuk, mentang, gak kuampun, insya langsung tamang surga. Kapan lah ujub? Ya kan? Kena ujub. Kemudian kata beliau, Kemudian syaitan tersebut berkata, wahai Abdul Qadir, sungguh sudah ada 70 orang sudah tertipu dengan tipu daya saya ini. Artinya percaya itu Allah, 70 orang sudah termakan dengan tipu daya ini. Kata syaitan kepada Abdul Qadir. Kemudian ada yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, kok bisa engkau tahu itu syaitan, wahai Abdul Qadir? Kenapa kamu bisa tahu itu syaitan sehingga engkau berkata demikian? Beliau menjawab, aku tahu itu syaitan dari ucapan dia, aku halalkan untukmu apa yang masih haram untuk selainmu. Sedangkan syariat Nabi Muhammad di semenjak beliau meninggal dunia itu udah paten, enggak akan mungkin berubah lagi. Enggak akan mungkin berubah lagi. Kalau dia berkata demikian berarti syariat Nabi belum paten, masih bisa berubah dan bisa diganti. Ini menerangkan dari syaitan. Dan karena dia cuma berani menyatakan ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu, dia tidak mampu mengucapkan anallah alladzi la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Dia tidak mampu mengucapkan demikian. Yang dia ucapkan tadi la ilaha illa huwa, maksudnya Allah. Dia enggak mampu menyatakan illa ana. Jelas jemaah? Baik, ini pentingnya menguatkan tauhid ya jemaah. Pentingnya menguatkan akidah. Karena kalau akidah dan tauhid lemah, cukup mudah orang jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi cerita-cerita mistis, cukup mudah orang percaya. Siga ku cum Hajar Aswad kuwa umroh na kumukat tegal lagut. Kah syirik jang umroh. Ya cum Hajar Aswad supaya agak lagut kumukat. Kah syirik. Ya. Kutumi peduk lidah orang yang bak tembok Kaabah menang kuwa hidih na. Belanggat tak itu mau pada. Ya. Kumukat piga tak lagut. Nyujak ke dia, nulih tiga Kaabah. Ya subhanallah. Orang mudah percaya. Apalagi memang terjadi. Ya istidraj dari Allah. Maka yang Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar ketika beliau mencium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Inilah alam anaka hajarun la tadhur wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Wahai Hajar Aswad, kamu ini benda mati. Kamu tidak bisa mendatangkan kebaikan dan mudarat. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, niscaya aku tidak mencium kamu. Tauhid jamaah. Sunnah. Ittiba' kepada sunnah. Kalau tidak kuat tauhid anak keturunan kita, cukup mudah kena liberal, kena paham komunis. Ya, Islam moderat. Islam moderat itu pintu liberal. Sama. Pintu liberal. Islam moderat. Ya. Kalau dia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, jurang kesesatan di depannya cukup banyak. Apalagi zaman now ini, pintu kesesatan terbuka lebar dengan adanya media. Bahkan anak yang tidak pernah keluar dari rumah terancam dengan kristenisasi tatkala dia sering bermain dengan media. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.